Dan tentunya kita meyakini bahwa para ulama, mereka adalah para pembimbing umat ini di setiap zaman. Mereka lah yang menjadi pewaris para nabi, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang dengannya mereka mengajak umat ini untuk senantiasa berjalan di atas hidayah kitabullah azza wa jal, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, di atas pemahaman as-salafus salih. Tanpa para ulama dan tanpa bimbingan dari mereka, umat ini terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan. Hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya, dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman," wa fi riwayatin "hatta idza lam yubqi 'aliman," wa fi riwayatin "hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighairi 'ilmin fadhallu wa dhallu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah azza wa jal apabila hendak mencabut ilmu dari manusia, itu tidak dengan cara dicabutnya ilmu tersebut dari dada-dada manusia secara umum, namun jika Allah azza wa jal hendak mencabut ilmu, maka Allah azza wa jal mencabutnya dengan dimatikannya para ulama. Sehingga apabila di negeri tersebut tidak lagi terdapat seorang alim, dalam riwayat yang lain, apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi menyisakan seorang alim, maka manusia akan mengangkat para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang jahil, yang tidak memiliki ilmu. Maka mereka pun ditanya oleh manusia dan mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-barakatu ma'a akabirkum." Keberkahan itu bersama dengan al-akabir, para ulama al-kibar. Dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan dalam muqaddimah dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah wa Al-Zanadiqah, beliau menjelaskan kedudukan para ulama. Alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamani fatratin min ar-rusul baqaya min ahli al-'ilm yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. Alhamdulillah yang telah menjadikan pada setiap zaman, ketika terjadi kekosongan Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan di masa-masa tersebut para ulama yang mengajak kepada hidayah orang-orang yang tersesat, dan mereka bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Dengan kitabullah mereka menghidupkan orang-orang yang telah mati hatinya, dan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala mereka memberi penerangan kepada orang-orang yang buta. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Berapa banyak orang yang terbunuh oleh iblis, yang telah terbunuh hatinya oleh iblis, maka para ulama ini pun menghidupkan kembali hati-hati mereka. Dan berapa banyak orang-orang yang tersesat, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui para ulama mereka senantiasa membimbing, mengarahkan kepada al-haq. Fama ahsana atharuhum 'ala an-nas wa ma aqbaha athar an-nas 'alaihim. Alangkah baiknya pengaruh para ulama itu terhadap manusia, namun alangkah buruknya sikap manusia terhadap para ulama. Oleh karenanya ma'asyara alaikum rahimakumullah, tentu kita semua meyakini, dan itu yang diyakini oleh ahlu sunnah walhamdulillah, bahwa para ulama mereka adalah orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah berikan untuk membimbing umat ini kepada kebaikan, dan untuk menghilangkan segala hal-hal yang menimbulkan perselisihan, pertikaian di antara ahlul haq, di antara ahlus sunnati wal jamaah. Saya ingin membacakan kepada ikhwah sekalian isi dari poin-poin suluh ini. Tujuannya adalah agar kita memahami dan mengetahui isi dari poin-poin tersebut, agar kemudian kita bisa menjalankannya dan tidak menyelisihi apa yang telah disepakati dari poin-poin tersebut. Dan perlu diketahui bahwa apa yang beliau tulis ini berasal dari nasihat beliau yang beliau sampaikan dengan suara, yang nanti insyaallah taala suara beliau pun akan kita sebarkan, karena ini juga permintaan dari beliau, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Dan kita juga akan berusaha untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, meskipun telah sampai kepada saya bahwa ada beberapa terjemahan yang diterjemahkan oleh sebagian ikhwan, namun terjemahan tersebut bukan terjemahan yang disepakati oleh para asatidah yang melakukan suluh. Yang kita inginkan nantinya insyaallah taala adanya terjemahan yang disepakati oleh masing-masing para asatidah yang melakukan suluh tersebut, kemudian kita sampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang disebutkan dalam tulisan beliau ini, yaitu pada malam Sabtu, hari Jumat, Allah Azza wa Jalla memudahkan kami untuk berkunjung ke rumah Al-Imam Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di kediaman beliau di Hayy Ar-Rabwah ba'dal isya. Ba'dal isya. Dan alhamdulillah singkat cerita bahwa kita bertemu dengan beliau Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jal menjaga beliau, memelihara beliau dari segala hal-hal yang buruk dan hal-hal yang makruh. Dalam keadaan beliau berbaring di atas pembaringannya, namun nampak sekali terlihat dari beliau semangat dalam menebarkan kebaikan dan perhatian yang luar biasa terhadap ad-da'wah as-salafiyah dan memperbaiki kondisi ad-da'wah as-salafiyah di berbagai negeri, termasuk di negeri kita di Indonesia ini. Maka kita berkumpul di ruangan beliau, kita semua dalam keadaan mayoritasnya berdiri, dan Syekh Muhammad Mahad Al-Madkhali berada di sisi Syekh Rabi' Hafizahum Allah Ta'ala. Yang pertama kali yang beliau minta kepada para ikhwah adalah bersalaman, berjabatan tangan, tasafahu. Itu yang pertama kali yang beliau inginkan dari para ikhwah, tasafahu, bersalaman kalian. Sudah, kita bersalaman. Selesai bersalaman, maka beliau kembali mengatakan ta'anaku, berpelukan. Rupanya tidak cukup bersalaman, berpelukan. Nah, kita berpelukan lagi satu dengan yang lain. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan tentang buruknya perselisihan, buruknya perpecahan, al-khilafu syarr, berulang-ulang kali beliau menyampaikan hal itu. Lalu kemudian setelah itu dikuatkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hadi al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala menyampaikan kalimat-kalimatnya di hadapan Syekh Rabi' Hafizahullah, dan didengarkan langsung oleh beliau kalimat-kalimat yang beliau sampaikan. Kemudian beliau pun, yakni Syekh Muhammad, meminta kepada Syekh Rabi' kalau melihat dari ucapan saya ini ada kekeliruan, silakan bagi beliau untuk menyampaikan. Maka Syekh Rabi' Hafizullah mengatakan kepada Syekh Muhammad, kalamuka haq, ucapan yang kamu sampaikan itu hak, tidak satupun yang dikritisi oleh Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali Hafizullah Ta'ala. Dan itu dalam keadaan direkam. Lalu kemudian setelah selesai pertemuan di malam itu, Syekh Muhammad Hafizullah meminta kami seluruh para asatidah untuk datang ke rumah beliau besok pada hari Sabtu ba'dal fajar. Yani kita salat subuh di masjid, di tempat di mana beliau biasa menunaikan salat berjamaah, di Masjid Badr Al-Utaybi di Hayyu Al-Azhari dekat dari Bi'r Utsman, maka kami pun mengerjakan salatul fajr di sana. Dan setelah melaksanakan salatul fajr, maka kami seluruhnya bersama beliau masuk ke dalam rumah Syekh Muhammad. Maka terjadilah transkrip yang telah disebarkan dalam dua halaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hafizullah Ta'ala, dan kita semua hadir di majelis tersebut. Sana juga ada beberapa ikhwan yang ikut mengantar kami juga turut hadir di majelis tersebut. Dan beliau pun memberi judul suluh ini, dan ini dari beliau sendiri yang beliau tulis, At-Tazyin binashri sulhi baina ikhwanina al-Andalusiyyin. At-Tazyin binashri sulhi baina ikhwanina al-Andalusiyyin. Kurang lebih maknanya At-Tazyin memberi hiasan dengan menyebarkan sulh, ya, di antara ikhwan-ikhwan kita yang berasal dari Indonesia. Jadi memang nampak sekali dari judul yang beliau sebutkan ini, memang beliau menganjurkan dan meminta kepada para ikhwan untuk menyebarkan hasil dari suluh tersebut. Dan di sini beliau menulis, katabahu biyadihi Muhammad ibn Hadi. Ditulis dengan tangan beliau sendiri oleh Syekh Muhammad bin Hadi Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fafi hadha al-yawm al-mubarak, yawm al-jum'ah al-muafiq lithalith ashar min syahri rabi'in al-awwal, pada hari ini, hari yang penuh berkah, hari Jumat, yang bertepatan dengan tanggal 13 bulan Rabi'ul Awal tahun 1439 Hijriah. Ana al-mutakallim Muhammad ibn Hadi al-Madkhali amama shaykhi wa ustadi wa walidi al-Syekh Rabi' al-Allamah al-Jalil al-Fadil. Saya sebagai pembicara di sini, Muhammad bin Hadi al-Madkhali, di hadapan syekhku, di hadapan ustadku, ayahku, Syekh Rabi al-Allamah yang mulia, yang memiliki keutamaan. Subhanallah, kita melihat ini menunjukkan luar biasa adab Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Beliau seorang alim, beliau seorang yang berilmu, yang telah dikenal, ya, keilmuan beliau, perjalanan dakwah beliau, kekokohan beliau di atas sunnah. Dan itu sudah dalam waktu yang sangat lama sekali. Dalam waktu yang sangat lama, ketika terjadi fitnah apa yang disebut dengan Harbul Khalij, fitnah pada masa-masa perang Kuwait, muncul orang-orang yang mereka mengatasnamakan Salafiyah, namun ternyata mereka bukan berjalan di atas dakwah Salafiyah, ya, dari As-Sururiyah, dari Al-Ikhwan Muslimin, ya, Salman Al-Auda, Safa Al-Hawali dan yang lainnya. Maka tiga alim yang mereka dikenal dengan sahabatnya, dengan kekokohannya di atas sunnah pada masa-masa tersebut, mereka adalah Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, kemudian Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, dan Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. mereka ini yang senantiasa kokoh di atas al-haq, kokoh dalam menyampaikan prinsip-prinsip al-manhajus salafi dan mentahdir dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan ad-da'wah salafi dan bukan dari da'wah as-salafiyah. Namun keilmuan yang beliau miliki ya, tidak menyebabkan beliau kemudian merasa cukup dengan dirinya. Ya, beliau tetap senantiasa meminta bimbingan arahan dari guru beliau, Syekh Rabi' bin Hadal Madkhali hafizahullah ta'ala. Nah, dan ini merupakan adab, adab yang rafi', adab yang sangat agung, yang penting untuk dimiliki oleh para penuntut ilmu. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ta'allamtul ilm 20 sana wa ta'allamtul adab 30 sana. Aku mempelajari ilmu itu 20 tahun, namun aku mempelajari adab itu 30 tahun. Yani sangat butuhnya seorang penuntut ilmu kepada adab. Ijtama'na fi darihi ana wa ikhwani al-indonesiyin wahum, kami berkumpul di rumah beliau Syekh Rabi', aku dan saudara-saudaraku dari Indonesia, mereka adalah yang pertama Zul Akmal, yang kedua Luqman Ba'abduh, yang ketiga Askari, yang keempat Arifin, Arifin ustaz dari Ambon, yang kelima Abu Ukashah, ustaz dari Medan, di bermukim di Delhi, Serdang, yang keenam Khatib, ustaz dari Ciamis, yang ketujuh Muhammad Muslih, salah seorang ikhwan kita yang sekarang ini masih bermukim di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان بحضور أخينا الشيخ زيد وأخينا الأستاذ الفاضل عمر ابن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله حفظ الله الجميع. Dan dihadiri pertemuan tersebut oleh saudara kami Syekh Ruzaiq dan saudara kami Al-Ustadz Al-Fadhil Umar, dan beliau adalah anak dari Syekh kami Syekh Rabi'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruhnya. Wa alqa baina aydina jami'an kalimatan nafi'atan mukhtasarah fi kulimatin yasirah tughni an khutabin katsirah. Dan beliau menyampaikan di hadapan kami seluruhnya kalimat yang bermanfaat, yang ringkas, dalam kata-kata yang ringan, namun itu sudah mencukupi daripada menyampaikan khutbah yang panjang, yang banyak. Ya. Mungkin di sini ada yang terluput oleh beliau penulisan an, ya, tughni an khutabin kathirah, namun di sini annya tidak tertulis. Hatta fiha ala ta'akhi wa tasafuh wa ta'aluf wa ta'awun ala albirri wa taqwa wa nabdhil khilaf wa kulluna nasma'u dhalik. Di mana beliau menganjurkan dalam kalimat-kalimat Syekh Rabi' hafizahullah untuk senantiasa menjaga persaudaraan dan saling berjabatan tangan, saling ta'aluf, ya, saling memelihara keakraban, dan ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, dan membuang segala bentuk perselisihan. Dan kami semua mendengarkan itu dari lisan Syekh hafizahullah ta'ala. Wa tasafaha ikhwanuna wa abna'una al-andunisiyun hafizahumullah jami'an wa ta'anaku. Maka berjabatan tanganlah saudara-saudara kita, anak-anak kita dari Indonesia, semoga Allah memelihara seluruhnya, dan mereka pun berpelukan. Wa ba'da dhalika qultu ana, dan setelah ini semua terjadi aku pun mengatakan Muhammad Qultu ana Muhammad ibn Hadi li syaikhina. Aku mengatakan, yaitu saya Muhammad bin Hadi kepada guru kami, nadhkuru an-niqata allati yajtami'u 'alayha abna'una jami'an. Maka penting untuk kita menyebutkan poin-poin yang disepakati oleh anak-anak kita seluruhnya, ya, yaitu ikhwan-ikhwan kita yang sedang berselisih. Wa hina idzin man khalafaha yuwajjahu al-lawm wal-'atab ilayhi. Sehingga pada saat itu, setelah terjadi kesepakatan dalam poin-poin tersebut, barang siapa yang menyelisihinya, maka celaan dan teguran keras itu akan diarahkan kepadanya, kepada yang menyelisihi isi dari poin-poin suluh tersebut. Wa yuqafu minhu al-mawqif alladhi yajib, dan dia akan disikapi dengan sikap yang wajib untuk diterapkan, ditunaikan. Fa awwalu ma yajib, maka poin pertama yang wajib untuk dilakukan, ini semua ditetapkan oleh beliau demi untuk memelihara ukhuwah dan meninggalkan segala bentuk-bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya kembali perselisihan yang ada. Yang pertama, ayyahdhifa ikhwanuna jami'an kalama ba'dihim fi ba'din. Hendaknya ikhwan-ikhwan kita seluruhnya menghapus perkataan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Fi minasyabakati wa min jami'i adawati tawasul. Dari berbagai situs-situs, ya, dan dari seluruh media-media sosial yang ada. Jadi ini bersifat umum, mencakup situs-situs, ya. Demikian pula medsos, apakah itu Facebook, apakah itu Twitter, apakah itu Telegram, WA, atau apalagi yang lain, mungkin ada yang lainnya, itu semua dihapus. Ini poin yang hendaknya dipahami oleh setiap kita, ya. Oleh karena itu, para ikhwah sekalian, tolong dicek, ya, dengan teliti, ya. Tolong cek dengan teliti, ya. Jangan sampai masih ada, baik yang berbentuk tulisan atau yang berbentuk audio, ya, hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan atau ucapan sebagian terhadap sebagian yang lain. Nah, ini semuanya dihapus. Dan ini diharapkan bagi ikhwah sekalian, ya, untuk menjalankan poin ini, ya. Jangan sampai kemudian ada yang mudah panas atau dipanas-panasi. Jangan, ya. Apabila ada di antara kita yang mungkin mengeluarkan satu ucapan yang dikhawatirkan, nasihati ikhwan itu, ya. Admin-admin hendaknya mereka perhatikan, mungkin ada di antara ikhwan kita yang mengeluarkan tulisan-tulisan atau komentar-komentar yang menyinggung, tolong diberi nasihat, ya. Nah, sebab ya ikhwan, kita tidak aman dari syaitan, ya. Syaitan dalam melakukan tahrish, mengadu domba, sengaja mengutus orang-orang tertentu dari tentara-tentara syaitan untuk menyusup di barisan salafin untuk kembali, ya, membangkitkan apa yang telah lalu, yang telah terhapus. Ini hati-hati, ya. Mungkin ada yang mengatakan, gimana Ustaz Fulan begini, sudahlah, sudah, tinggalkan itu semua, ya. Ana masih sakit hati. Tinggalkan sakit hati kamu. Itu urusan kamu dengan diri kamu sendiri. Nah, sudah tinggalkan itu semua. Nah, karena ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Nah, tapi teman saya masih begini. Sudahlah, biarkan saja. Mungkin masih membutuhkan proses. Ya. Mungkin masih membutuhkan proses. Tidak mengapa. Insyaallah kita berharap dengan al-ayyam, bersama dengan berlalunya hari-hari, itu semua akan kembali seperti sedia kala. Nah, yang jelas dari pribadi-pribadi kita dulu terlebih dahulu. Harus kembali kepada diri kita. Harus mulai dari diri kita. Ya, untuk menjalankan poin ini. Jangan seorang pun dari kita berbicara terhadap sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Fala Luqman yatakallam fi dhil aghmal, waladul aghmal yatakallam fi Luqman. Maka Luqman jangan berbicara tentang dhul aghmal. Dhul aghmal jangan pula berbicara tentang Luqman. Yahdhifuna dhalika tamaman. Hendaknya mereka menghapus itu seluruhnya. Wa hakadha askari wal jami'. Demikian pula askari dan seluruhnya. Ya. Jadi perhatikan, ini bukan hanya dua belah pihak. Seluruh ikhwan, seluruh duat salafiyun. Lalu beliau tegaskan, walakin nahnu dzakarna al-ismain litamtsil wa illa al-kalam lil jami'. Ya. Kami menyebutkan dua nama ini, ya, Luqman dan Dhul Aghmal, itu sebagai permisalan. Ya, namun ucapan ini untuk seluruhnya. Ucapan ini untuk seluruhnya. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ini khusus untuk dua orang saja atau yang bersama kita, untuk seluruhnya. Ini yang pertama. Tsaniyan yang kedua, alladzi fi tarafi dzil aghmal la yatakallam fi Luqman wa lalladzi fi tarafi min ikhwani. Wala alladhi fi tarafi Luqman la yatakallamu fi dhil aghmal wala alladhi fi tarafi min ikhwani. Ditegaskan lagi pada poin ini. Yang kedua, yang bersama Dhul Aghmal jangan berbicara tentang Luqman dan siapa saja yang bersamanya dari ikhwan-ikhwannya. Dan yang berada di pihak Luqman jangan berbicara tentang Dhul Aghmal, ya, dan berbicara tentang siapa saja yang berada di pihaknya dari saudara-saudaranya. Jadi ini poin yang kedua, menegaskan yang pertama, bahwa apa yang menjadi poin suluh bukan hanya untuk dua person saja, tapi untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya. Salisan yang ketiga, yatawaqqafuna ba'da dhalika an hadhihi al-muhatarat. Hendaknya mereka menghentikan, hendaknya mereka berhenti setelah itu dari setiap pertengkaran-pertengkaran, perselisihan yang terjadi. Yang ini berbicara kepada yang itu berbicara kepada yang ini. Saya membela ustaz ini, saya membela ustaz. Sudah, hentikan itu semua. Hentikan itu semua. Ya. Siapa yang masih berbicara? Mungkin ada yang berkomentar, ikhwan, akhwat, aba, ummahat. Ya, masih berkomentar ini, nasihati. Ya, suami kalau tahu istrinya masih berkomentar, nasihati istrinya. Orang tua tahu anaknya berkomentar, nasihati orang tuanya. Orang tua menasihati anaknya. Nah, tinggalkan itu semua, hentikan, karena ini akan menjadi celah bagi syaitan untuk kembali memperkeruh permasalahan. Wa ma arada lahum min iskalat fi amri da'wah rafa'uhu ila syekhina wa walidina jami'an, Syekh Rabi'. Dan apa yang terjadi setelah ini, ya, atau ada problem-problem yang terjadi di antara mereka, ya, selama terjadinya perselisihan dalam urusan dakwah, maka hendaknya mereka mengangkat permasalahan itu kepada Syekh kita, orang tua kita seluruhnya, yaitu Syekh Rabi. Jadi segala problem, segala permasalahan yang terjadi dari permasalahan-permasalahan dakwah yang ada di Indonesia ini, ditangani langsung oleh Syekh Rabi' bin Hadal Madkhali hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kesehatan beliau, memanjangkan usia beliau. Nah. Jadi permasalahan disampaikan oleh Syekh Rabi'. Wa ana atihi bihi, dan saya akan membawanya, yakni kata Syekh Muhammad, saya yang akan membawa permasalahan itu kepada Syekh Rabi', wa yasta'inu biman syaa'a min ikhwanihi al-masyayikh. Dan beliau, yakni Syekh Rabi', terserah beliau ingin meminta bantuan kepada siapa saja yang beliau inginkan dari saudara-saudaranya dari kalangan masyayikh. Kalau Syekh Rabi' mengatakan sudah, antum Syekh Muhammad bin Hadi selesaikan masalah ini. Syekh Muhammad bin Hadi. Syekh Rabi' mengatakan antum Syekh Abdullah Al-Bukhari selesaikan masalah ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, siapa yang diinginkan oleh Syekh Rabi' untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka terserah bagi beliau. Mau diserahkan siapa. Barakallahu fikum. Ya. Wa insyaallah ma yahsul syai min hadza, dan insyaallah tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Hadi menyampaikan hal ini, Syekh Rabi' langsung mengatakan ketika itu, insyaallah ma yahsul syai. Insyaallah tidak terjadi apapun. Ditegaskan oleh Syekh Muhammad, insyaallah Syekh, tidak terjadi apapun. Ya. Insyaallah tidak terjadi apapun. Kalaupun terjadi dari berbagai macam permasalahan, maka urusannya kepada ulama, urusannya kepada Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Ya. Jadi tolong ini diperhatikan. Jangan urusannya kepada masing-masing kita. Ya. Ada satu permasalahan, wah, ribut lagi di medsos. Ada permasalahan menurut saya ini, menurut pandangan saya ini, wah, masing-masing berbicara. Nah, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Barakallahu fiik. Ar-rabi' yang keempat. Yang keempat, hadhihi al-ma'ahid al-qa'imah bi aidi as-salafin hiya ma'ahid da'wah wa nurun yashi'u fil bilad. Ma'had-ma'had yang ditegakkan melalui tangan-tangan salafiyin yang ada, ini adalah ma'had-ma'had da'wah. Dan ini merupakan cahaya yang menerangi negeri-negeri ini. Al-matlubu minha nashrul manhajis salafi wal aqidatis salafiyah as-sahiha wa da'watu ila Allah ala al-kitab wa sunnah. Maka yang dituntut dari setiap ma'had itu adalah menebarkan manhaj salafi, menebarkan aqidah salafiyah yang sahih, mengajak manusia kepada Allah, jalan Allah di atas al-kitab wa sunnah. Fayajibu ayyukhtara fiha al-mudarrisun, maka wajib untuk diseleksi siapa guru-guru yang akan mengajar di sana. Wayajibu ayyakuna al-mudarrisuna fiha as-salafiyyin safiyyin sadiqin wa ahlu ilm wa ala darajati min al-ilm. Dan wajib para pengajar yang ada di ma'had-ma'had tersebut, mereka jelas dari kalangan salafi murni, ya. Tidak ada campuran-campuran hizbiyahnya, tidak ada unsur-unsur penyimpangan padanya. Nah, wajib salafi yang jujur, yang berilmu, memiliki tingkatan ilmu. Ya tentu masing-masing mengajar sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Sesuatu yang tidak ketahui, jangan dia memaksakan diri untuk mengajarkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa man wujidat indahu akhta'un aw mukhalafatun lil manhajis salafi yuktab biha ilaina. Dan siapa yang ditemukan dari guru-guru ini atau dari ma'had-ma'had tersebut ada kesalahan-kesalahan atau menyelisihi manhaj salafi, ditulis. Ditulis kepada kami, kepada masyayikh, kepada ulama. Jadi bukan antum yang menghukumi, ya. Jangan antum misalnya melihat, oh ada ustaz langsung, wah oh, ustaz itu begini, misalnya, jangan, bukan antum, ulama tulis bahwa si fulan demikian dan demikian keadaannya, ya tanyakan, sampaikan pada ulama apakah yang seperti ini layak untuk tetap dipertahankan sebagai pengajar atau tidak. Ditulis dan disampaikan pada kami, wa nahnu nu'alijul ladzi ja'a minhu hadza, maka kami yang akan mengobati penyakit yang terdapat pada guru ini, pada orang ini. Imma bil islah, apakah dengan cara islah, ya, kalau itu masih memungkinkan dia diperbaiki. Wa imma bi an naqula lahum utruku, ya, atau kalau memang sudah tidak memungkinkan diperbaiki, kita akan mengatakan kepada ikhwah, tinggalkan orang ini, tinggalkan, jangan lagi dijadikan sebagai guru, jangan lagi dijadikan sebagai dai. Barakallahu fikum. Lalu kata beliau, beliau sampaikan kepada Syekh Rabi', alaysa kadzalik, bukankah demikian? Kata Syekh, ya, na'am. Artinya ucapan Syekh yang nampak beliau menyetujui apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad. Wa ala hadha yajibu an yatimma as-sulhu wa an yakuna al-ikhwatu jami'an mutahabbina muta'awinina 'ala al-birri wat-taqwa. Maka berdasarkan hal ini wajib suluh ini disempurnakan, diterapkan, dan ikhwah seluruhnya mereka hendaknya saling mencintai, saling ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Wal maqsudu huwa nusratu hadhihi ad-da'wati as-salafiyah, tujuan utamanya adalah untuk mendukung dakwah salafiyah ini. Wa nashruha bainan nas, dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Wal hirsu ala hidayatin nas ila manhajillahil haq, dan semangat untuk membimbing manusia kepada manhaj Allah yang hak. Wa hadha ma aquluhu wa shaykhuna yasma', inilah yang aku ucapkan dan syekh kami yaitu Syekh Rabi' mendengarkan. Fa in ra'a fi kalami khata', apabila beliau memandang dalam ucapanku ini ada kekeliruan, maka ketika itu Syekh Rabi' hafizahullah mengatakan pada Syekh Muhammad, kalamuka haq, apa yang kau ucapkan itu adalah benar adanya. Yang beliau tidak mengkritisi apa yang disampaikan oleh Syekh. Wa radiya al-jami' waffaqahumullah wa saddadahum bidzalik, dan seluruhnya pun meridai, menyetujui, semoga Allah beri taufik dan membenarkan jalan mereka. Wa qultu ba'daha, dan aku mengatakan setelahnya, wa minal an, mulai dari sekarang, man khalafa yuqaf minhu al-mawqif al-hazim ba'da hadzal yawm, siapa yang menyelisihi poin-poin ini maka akan diambil sikap yang tegas terhadapnya setelah hari ini. Wa yatanasawna al-madhi kullahu, dan hendaknya mereka melupakan segala apa yang telah berlalu. Nah ini diingat ya ikhwan, hendaknya mereka melupakan segala apa yang telah berlalu, lupakan semua. Wa akhtim bi syai' wahid daruri wa huwa, dan di sini saya ingin menutup, ya, dengan satu hal yang sangat penting untuk disampaikan, yaitu ayyad'uwa dzul akmal akhahu luqman yuhadir indah, hendaknya dzul akmal mengundang saudaranya Luqman untuk menyampaikan ceramah muhadarah di tempatnya, tempat dzul akmal. Wa yad'u luqman akhahu dzul akmal wa ikhwanuhu yuhadiruna indah, demikian pula Luqman memanggil saudaranya Dzul Akmal dan ikhwan-ikhwannya, saudara-saudaranya, untuk menyampaikan muhadarah di tempatnya, ya, sehingga terjadi dan nampak di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah ikhwan, bahwa sudah tidak lagi ada masalah. Ini yang beliau inginkan. ويلتزمون جميعا بهذا المنهج السلفي فإن هذا سبب للألفة, dan hendaknya mereka seluruhnya komitmen terhadap manhaj salafi ini karena ini merupakan sebab akan munculnya keakraban. وسبب عظيم لقطع الألسن التي تريد أن تزداد استغلالا للتفريق بينكم, dan merupakan sebab yang sangat besar untuk memutus lisan-lisan yang hendak ingin mengambil manfaat untuk menambah perpecahan di antara kalian. Ini penting ikhwan, ya. Untuk memutus lisan-lisan, ucapan-ucapan yang ingin memperkeruh suasana sehingga semakin memecah belah barisan salafiyin. Wa min hadzal yaum, mulai dari hari ini tanggal 13 hari Jumat tahun 1439 sampai pada hari Jumat yang berikutnya, yaitu tanggal 20 Rabi' al-Awwal tahun 1439 Hijriah, tunhuna kulla syai' fi hadhihi al-ajzah wa takuffun, hendaknya kalian untuk menghapus segala sesuatu, ya, di alat-alat ini, di HP, di mana saja, dan kalian menahan diri. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin. Lalu kemudian Syekh Muhammad meminta apakah perlu untuk ditandatangani, maka setiap yang hadir menyetujui supaya ada perwakilan dalam penandatangan tersebut yang diwakili oleh Luqman bin Muhammad Ba'abduh dan Dhul Akmal, kemudian juga ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ini ma'asyara ikhwa rahmakumullah yang ingin kami sampaikan pada ikhwah sekalian sebagai bentuk busyra, kabar gembira, ya, untuk kita seluruhnya salafiyun, bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ukhuwah dan merupakan prinsip utama Ahlus Sunnah bersatu di atas al-haq, di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala bentuk yang dapat menjurus kepada perselisihan dan perpecahan. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini beri manfaat kepada kita sekalian, dan yang belum sempat mendengarkan sampaikan kepadanya, ya, agar kemudian mereka pun memahami isi dan kandungan dari poin-poin tersebut, dan ini akan semakin menjadi sebab terbesar menyebarnya da'watus salafiyah dan akan memutus lisan-lisan hizbiyun yang hendak bermain-main, ya, di tengah-tengah kekeruhan yang terjadi. Itu akan memutus jalan-jalan mereka sehingga mereka tidak mampu untuk memecah belah Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.